Tidurlah, wahai permaisuri. Tidurlah, wahai permaisuri. Permaisuri, tidurlah kejam mata. Tidur nyawa. Dendangkan, ku nyanyikan, duhai putri jelita. Jika kau tidur lena, mimpikan bahagia di taman syurga loka. Dan aku berdua. Ku berjanji, hai Dewi Suci, kaulah permaisuri. Bersumpahlah dalam hatimu bahwa kau kekasihku. Bersumpahlah kamu, bersumpahlah kamu, permaisuri. Permaisuri, tidur.